Engkau harapanku. Tuhan, ku percaya janjimu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat kuandalkan. Kau yang memberi jalan, kau yang memberi.